sendiri. Kalau memandang ho yang bukan-bukan, mencolek juga ho yang bukan-bukan. Yang paling nakal ho kamu sendiri. Tahu betapa hancurnya bekas kau putus harapan, terimalah suratan.